telah kembali ke hari keharibaan Allah. Laha ma kasabat, pahala kebaikan yang mereka lakukan adalah milik mereka sendiri. Walakum ma kasabatum, dan bagi kalian apa yang kalian lakukan dari kebaikan atau yang lain. Ya, bahkan belum banyak ya. Ayat 133 menjelaskan cemoohan terhadap orang-orang Yahudi yang memberikan kesaksian palsu saat bertanya kepada Nabi, bukankah kamu telah mengetahui bahwa Ya'qub telah mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk komitmen dengan agama Yahudi? Allah Ta'ala berfirman, am kuntum syuhada, apakah kamu hadir, yakni apakah kamu menjadi saksi-saksi nyata tatkala Ya'qub menjelang kematiannya dan bertanya kepada anak-anaknya, apakah yang kamu sembah sehinggaku kelak? Mereka sepakat menjawab dengan satu kata, kami menyembah ilah kamu, ilah nenek moyang kamu Ibrahim, Ismail, Ishak, Allah Ta'ala yang Maha Esa, dan kami adalah orang-orang yang muslim, wa nahnu lahu muslimun. Bila mereka berkata, kami hadir, maka itu adalah kebohongan yang besar, dan jika mereka berkata, kami tidak hadir, maka pengakuan mereka bahwa Ya'qub mewasitkan agama Yahudi kepada anak-anaknya dengan sendirinya batal. Dan semakin jelaslah bahwa Ya'qub mewasitkan agama Islam kepada anak keturunannya. Pada ayat 134, Allah Ta'ala mengakhiri celotehan kosong Yahudi dengan ungkapan bahwa mereka itu adalah umat yang telah berlalu masanya. Di mana Anda semua tidak akan ditanyai tentang amal-amal perbuatan mereka, namun yang akan ditanyakan kepada kalian hanyalah amal perbuatan kalian sendiri. Maka dari itu jauhilah perdebatan kosong dan bersegeralah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi kalian pada kehidupan akhirat, yaitu dengan cara beriman kepada Allah Ta'ala dan beramal saleh, dan semua itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan memeluk Islam. Maka masuklah kalian ke dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am kuntum syuhada إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه يا بني إذ قال لبنيه apa yang dikatakan kepada anaknya, kepada anaknya, ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. Kita mulai penafsirannya, tafsir tahlilinya untuk ayat 133 ini. Am kuntum syuhada. Karena kita punya am. Ya. Dan lafal am ternyata di sini para mufassirun mereka berbeda pendapat, berselisih pendapat. Itu sejak zaman dekat dengan salaf mereka sudah berbeda pendapat tentang bagaimana menafsirkan am di ayat 133 ini. Am kuntum syuhada. Dan ternyata setelah ditelusuri ada tiga tafsiran untuk am ini. Ada tiga tafsiran dan tafsiran tersebut disesuaikan dengan pandangan masing-masing, ya. Dan kemudian terlahir i'rabnya am atau bagaimana posisi am di ayat ini yang berikutnya akan melahirkan pemahaman atau makna terhadap ayat ini. Am ada tiga tafsiran. Yang pertama tafsiran bahwa am di sini munqati'. Ya, munqati' dan jangan dijelaskan satu persatu. Yang pertama mengatakan am ini munqati'. Yang kedua mengatakan am ini muttasil. Yang ketiga mengatakan bahwasanya am ini tidak dikatakan munqati', tidak juga dikatakan muttasil, melainkan kalimat baru, ya, sesuatu yang baru, percakapan baru, omongan baru. Ya. Nah, am kuntum syuhada. Kita mulai dari am dulu, ini tiga tafsiran. Tadi yang pertama kita bilang tafsiran pertama am di sini am munqati'. Munqati' itu artinya terputus, yang terputus. Maksudnya apa yang terputus di sini? Yang terputus bahwasanya am ini dia bukan bermakna atau, melainkan dia bermakna bal ditambah dengan a, am a istifham. A istifham itu hamzah. Seperti misalnya a antum asyaddu khalqan mis sama banaha. A antum di sini seperti hal, apakah, nah gitu. Jadi penafsiran yang pertama, bahwasanya am ini kata para ulama, sebagian ulama mufassirun, am ini bermakna bal a, ya, bal terus hamzah, jadi dua kata bal a. Kalau kita flashback kembali ke ayat sebelumnya, karena wa may yarghabu 'an millati ibrahim illa man safiya nafsa wa laqad istata'nahu fid dunya, ya, terus kemudian pada ayat akhirnya apa di situ? Wa innahu fil akhirati lamin al-khasirin. Setelah itu idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Terus yang terakhirnya apa terakhir? Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Apa kemudian? Ya baniya inna Allah astafa lakumuddin falatamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian am kuntum syuhada. Maksudnya apa? Di sini mengingkari bal itu artinya apa? Bal itu artinya apa? Bahkan atau padahal. Ya. Ya. Padahal apakah kalian? Ya? Padahal apakah? Ya? Bal a. Tadi penafsiran pertama munqati'ah untuk am ini bermakna am ini, kalau kita am sederhana aja, am itu artinya bukan apa artinya atau bisa dikatakan ataukah, tapi di sini kalau kita lihat penafsiran pertama bukan ataukah artinya, melainkan bal a atau bal hal, gitu. Bal padahal a apakah, ya, padahal apakah kalian menyaksikan, ya, kuntum syuhada, menyaksikan ketika Nabi Ya'qub bapak kalian, Nabi Israel bapak kalian berwasiat dan bertanya kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah setelah saya mati? Apa kata anak-anaknya? Kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapak-bapak kita, Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Allah Ta'ala mentaubih, menjelekkan citra orang-orang Yahudi ketika itu dan mengingkari mereka dengan istifham ingkari yang terselubung di tafsiran am. Paham apa di sini? Agak repot ya? Atau karena ada kertas yang disediakan, jadi repot? Ya, dependent banget bagi itu. Kita tafsiran pertama nih. Am kuntum suada. Am dulu, ini baru am dulu. Hamzah dan Mim. Ya. Am doang nih, repot kan? Ya, silakan, repot-repotin diri. Ya. Ini ilmu ya, ini ilmu, ini tafsir. Am, ya, tafsiran pertama, am ini adalah am munqati'ah, yaitu terputus. Dan dia ditafsirkan am ini yang pertama bal a kuntum syuhada. Ya gitu. Bal a kuntum syuhada. Bal ini artinya apa di sini? Padahal atau bahkan. Padahal apakah kalian menyaksikan ketika itu, sedangkan di Taurat kalian sudah ada sebenarnya, dan turun temurun nenek moyang kalian sudah menceritakan ketika itu apa Nabi Israel, Nabi Ya'qub itu bertanya kepada anak-anaknya, kalian menyembah apa setelah saya mati? Nah, itu sudah turun temurun. Kemudian pada masa Nabi Muhammad, orang-orang Yahudi tidak mau ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kan berarti harus diingkari ini, maka Allah mengingkari dengan caranya dengan am kuntum syuhada. Contoh misalnya nih, di sederhanakan di tradisi kita misalnya. bisa masih turun Islam. Ya. Dulu misalnya tahun 80-70 dibangun dengan perjuangan dari foundernya misalnya, dari pembinanya, dibangun dengan perjuangan. Kemudian kita anak cucunya pembina masjid ini, berubah turun temurun cerita rakyat sini bahwasanya dulu pembina ini itu sulit melawan dengan masyarakat dengan jin-jin dengan apa dengan semua pelaku kejahatan. Nah, pas kita udah enak kayak gini, tahunnya setelah itu kita jadikan masjid ini sepi atau kalau ramai kita jadikan untuk acara bid'ah dan semacamnya. Padahal foundernya dulunya udah berwasiat pada bapak-bapak kita dulu, jangan jadikan masjid ini tempat main bid'ah misalnya. Dan itu turun-temurun. Nah, sekarang kita tanya kepada anak-anaknya sekarang yang masih hidup yang menyelenggarakan acara-acara bid'ah di masjid ini misalnya. Amin tanya, bukankah kalian menyaksikan bahwa saya bapak founder masjid ini, bukankah beliau telah berwasiat jangan gini-gini? Kok ternyata sekarang kalian ini mengerti nggak? Jadi begini, terputusnya begini. Ceritanya baik Yahudi, ya, mereka ini enggak menyembah Allah kan? Maksudnya tidak menyembah Allah, tidak mengikuti Al-Qur'an dengan benar, ya. Dan mereka berbuat juga kesyirikan. Kemudian Allah Ta'ala menegur dengan an kuntum syuhada'i hadhur Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Itu cerita setelah itu. Wahai Yahudi, jadi seorang kayak ini. Wahai Yahudi, kalian kok malah menyeleweng dari peribadatan terhadap Allah? Bal kuntum syuhada, padahal apakah kalian atau padahal bukankah kalian menyaksikan hasil syuhada ini, dalam artian bukankah kalian tuh menyaksikan secara teks atau secara cerita bahwasanya Nabi Ya'qub bapaknya, bapak-bapak kalian itu berkata begini-gini pada anaknya dan anak-anaknya juga mengimani apa yang bapak kalian imani, mengapa kalian sekarang begini? Paham gak disini? Mulai paham gak? Jadi kuntum am di sini tafsiran bal a. Artinya apa? Padahal bukankah atau padahal apakah kalian? Ya jawabannya iya, kami tahu guru Nabi aku kayak gitu. Tapi kok kenapa kalian masih seperti ini? Itu penafsiran am yang pertama. Sudah paham belum? Belum paham. Jadi penafsiran pertama itu tujuannya apa? Inkar, mengingkari sebenarnya, karena ini berarti bal itu untuk membalikkan, padahal bahkan ya kan biasanya kamu kok begitu sih, padahal kamu kan gini kan, padahal ini kalimat yang membalikkan gitu ya, misalnya kamu kok apa misalnya kamu kok nggak sholat sih, padahal kamu jenggotan, nah padahal di sini membalikkan jenggotan, ya. Seperti juga tetapi, ya. Karena tetapi itu kalimat untuk membalikkan, ya, membalikkan dan untuk menekankan sesuatu yang kita sampaikan. Karena gitu, makanya banyak dari kita itu. Karena jadi kalau misal kita punya kata tapi dalam kalimat kita, kalau bisa jadikan sesuatu yang negatif itu tidak di setelah kata tapi. Ya, orang yang optimis itu yang menaruh kalimat negatif di sebelum kata tapi. Paham gak? Ini filosofis nih. Mau dikasih contoh? Apa kasih contohnya? Seperti ini. Saya Masih awal. Kita semua masya Allah. Misalnya saya mau nikah tapi nggak punya uang, maka konsentrasi kita di nggak punya uang sehingga nggak pesimis. Ya. Saya mau punya uang tapi belum nikah, gimana? Dua-duanya negatif, jangan. Dua-duanya gak enak banget. Misalnya tadi saya mau nikah tapi nggak punya uang. Mau nikah positif nggak? Ada yang ragu di sini? positif. Melihat normal dia. Saya mau nikah positif, tapi gak punya uang, gak punya uang negatif. Nah, maka setelah kata tapi itu di situ biasanya kita konsentrasi. Makanya jangan jadikan setelah tapi itu negatif. Tapi balikkan. Saya gak punya uang, tapi saya mau nikah. Optimis jadinya. Beneran, ya kan? Saya bahlul, tapi saya menghafal Al-Quran. Atau balik, saya menghafal Al-Quran, tapi saya bahlul. Ya udah, nggak jadi, ya kan? Maka jadikan kalimat positif itu setelah kata tapi. Kenapa? Karena kita terbiasa, normal manusia itu terbiasa menenggelamkan diri di setelah kata tapi itu. Iya, gitu. Gak tau orang istrinya apa dengan ini ya, tapi gitu. Tadi ada am, bal, a ya. Padahal, bahkan, bukankah kalian begini-begini. Tadi itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua. Tadi penafsiran kedua apa tadi? Penafsiran kedua? Mutasir. Mutasir, baik. Mutasir. Kalau penafsiran kedua yang mutasir, itu menunjukkan am di sini berarti maknanya atau. Nah, pertanyaannya, tadi ayat sebelumnya itu apa? Wassabihai rojul dan seterusnya. Oh, berarti para ulama enggak mengkaitkan am kuntum syuhada dengan wassabihai rojul. Tapi para ulama ini yang mengatakan ini mutasil itu Imam Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf. Nah, yang mengatakan am ini mutasil dari yang bu berarti ada kalimat yang terhapus sebelumnya. Nah, kalimat yang terhapus sebelumnya dan kalimat yang terhapus sebelumnya itu mengandung istifham, pertanyaan. Ya. Kalau diterjemahkan di Indonesia itu ataukah bukan gitu? Apa? Apakah? Adakah? Hah? Adakah kalian gitu-gitu? Oh ya istifham. Tetapi kalau kita berkata, am itu bukan istifham maksudnya. Am itu atau. Berarti gimana? Am itu atau. Baik. Berarti di sini artinya atau. Tetapi kalau dipahami ataukah? Ataukah di sini memerlukan adanya takdir yang dihazf, dihapus, yaitu di sebelum lafal am itu ada kalimat. Kalimatnya apa? Wahai orang-orang Yahudi, atad'un al-anbiya al-yahudiyya. Maksudnya apa? Atad da'una, apakah kalian mengklaim adanya al-anbiya al-yahudiyya, adanya para nabi yang beragama Yahudi seperti kalian sekarang? Itu perhatikan baik-baik. Kalimat yang ditakdirkan oleh Imam Az-Zamakhsyari, semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Atad da'una al-yahud al-anbiya min al-yahudiyya am kuntum syuhada. Maksudnya apa artinya? Wahai orang-orang Yahudi, kan ketika itu orang-orang Yahudi itu mengklaim bahwasanya nabi-nabi atas mereka itu beragama Yahudi, maksudnya beragama versi mereka sekarang. Lalu dibantah oleh Allah dengan takdir kalimat orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, apakah kalian mengklaim bahwasanya nabi-nabi seperti Nabi Yusuf dan Musa dan seterusnya itu adalah agama Yahudi seperti agama kalian sekarang, atau kalian menyaksikan tahu bahwasanya Nabi aku Nabi Israel itu pernah berwasiat atau pernah bertanya maka bunuh Nabi Ba'di, kemudian para nabi di bawahnya kan di bawahnya nabi Yusuf, Nabi siapa? Pokoknya nanti anak cucunya lah gimana? Ya baniya, ya baniya, ya baniya. Berarti ya banin tambah ya. Berarti banyak, bani itu kaumnya, wahai anak cucuku, mata beruna min ba'di. Apa kata anak cucu semuanya? Na'budu ilaha wa ilaha wa ilaha. Ya. Lihat itu ketika bapak-bapak kalian itu anak cucunya Nabi aku, calon-calon Nabi itu, mereka berkata, kami menyembah Tuhanmu, wahai bapak, dan Tuhannya bapak-bapakmu, wahai bapak. Na'budu ilaha wa ilaha abaika. Berarti Nabi Ibrahim apakah Yahudi? Seperti kalian. Nah ini berarti pertanyaan benar-benar. Pertanyaan mensekat. Yaitu pertama, apakah kalian mengklaim Nabi-Nabi itu beragama seperti agama kalian? Atau coba kembali ke sejarah? Atau coba kembali ke sejarah, apakah kalian menghadiri waktu itu? Iya, iya juga ya. Nabi Yakub, Nabi Israel waktu itu bertanya sesuai dengan tarikh dan sejarah yang telah kita punya. Jadi yang kedua, tafsiran kedua juga menstak mereka juga. Ya, agak berat ya. Enggak apa-apa. Kalau enggak ngerti juga enggak apa-apa. Iya, yeah, formalitas saja. Yeah. Karena sebagian orang ada di antara orang-orang itu, orang-orang filsafat biasanya, orang-orang itu harus kuliah itu. Menurut mereka itu semakin bikin orang pening itu semakin keren. Iya enggak? Hah? Semakin intelektual, semakin keren rasanya. Iya. Semakin berbelit-belit kalimatnya, padahal gitu-gitu doang. Semakin keren. Padahal konklusinya cuma itu. Indah, kaidahnya itu. Maka itu harus perhatikan. Bukan berarti kita mendiskreditkan Imam Ar-Razi dan kawan-kawan dan para ulama seperti beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku melihat tafsir Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, itu tafsir yang diagungkan oleh misalnya orang-orang liberal dan semacamnya. Mereka menutup mereka. Tafsir Ar-Razi itu berapa jilid ya? 30 jilid, 30 lebih panjang. Ya, itu oleh tafsir Mukathir yang terjemahan itu ringkasan semua, belum full. Kalau kamu melihat terjemahan Pustaka Azam, tafsir Al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Fathul Qadir, kemudian Abdullah Ubayan, itu semua sebenarnya dilengkap-lengkap, kasana teliti itu dilengkap-lengkap. Nah itu kalau aku melihat terjemah segitu, tapi kalau misalnya aku melihat tafsir Al-Razi, itu dua kali ibaratnya tafsir Al-Hamka mungkin. Tafsir Al-Hamka, tafsir Al-Azhar. Dua kali ibaratnya panjang banget. Satu ayat itu bisa membahas banyak drama banget dan sebagian pembahasannya tidak bermanfaat. Karena pakai kalah, mantik, muter-muter. Orang pinter apapun bingung. Makanya dosen saya Ustaz Mahmud namanya. Dosen saya itu berdiri ya. Aneh baca tafsir Al-Razi. Maaf ya itu saya. Gak ngerti apa-apa. Yaitu mubalaghah aja. Tapi di dalam tafsir tersebut memang banyak kalimat luar biasa. Pemikiran yang luar biasa memang. Apa bagus yang gak ditemukan di kitab tafsir lainnya. Cuma itu masalahnya berbelit-belit, muter-muter. Ya, kadang bicara tentang masalah biologi. Jangan bahasa Arab pastinya, bukan bahasa UI ya. Kemudian kadang bicara tentang sosiologi. Karena memang Ar-Razi ini rahimahullah ulama yang kepintaran. Ya, kadang orang keminter gitu, kepintaran gitu. Tuh ngomongnya tuh berbelit banget. Seperti yang tadi kita omongin, tapi itu bukan dalam konteks kepintaran, sama-sama nggak ngerti, tapi ini untuk sengaja begini, maksudnya dengan adanya pilihan tafsiran seperti ini, supaya kita makin sadar bahwasanya tafsir itu suatu ilmu yang rich, very rich, gitu, sangat kaya, sebagaimana fiqih juga sangat kaya. Dan penafsiran itu di beberapa poin itu sangat berpengaruh terhadap hasil di fikih kita. Ya. Jadi itulah syarat Islam belajar ini, makanya enggak bisa kita singkat belajar misalnya kita pernah wajiz selesai berarti kita udah paham banyak belum. Akhir masih banyak kalimat-kalimat dari kata am saja kita udah setengah jam mungkin bicara atau sekitarnya. Tadi ada dua ya. Kita teruskan. Ini baru dalam hasil ya. Ada yang mutasi, ada munfasil, ada mutasi. Kemudian yang ketiga, dia tidak mutasil, dia tidak munfasil, melainkan dia adalah permulaan kalimat yang bermakna apakah. Am di sini bermanzilah seperti pertanyaan. Dan hal tersebut bukan sesuatu yang gharib dalam Al-Qur'an. Misalnya di surat As-Sajdah Alif Lam Mim. Bukan itu orang kabut. Tanzilun Alif Lam Mim. Ada yang hafal? Tanzilul kita dilawai batihi. Ada yang hafal? Alif Lam Mim Tanzilul kita. Siapa ada yang aneh bisa buka Al-Quran? As-Sajdah, As-Sajdah. As-Sajdah yang cuma 4 halaman itu. Hasil kita dilawai bagi Mirrabbil Alamin. Hasil kita dilawai bagi Mirrabbil Alamin. Am yakuluna aftarah. Ya Pak. Bal huwa al-haqqu gitu. Am yakuluna aftarah. Bal huwa al-haqqu min rabbika gitu. Baik. Alif Lam Mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Alif Lam Mim ahruf muqatta'ah pernah kita bahas dulu awal-awal. Dan kalau kita perhatikan hampir semua surat yang didahulukan huruf muqatta'ah, maka ayat setelahnya itu akan berkaitan dengan Al-Quran atau dengan kolam atau dengan catatan. Alif Lam Mim dzalikal kitab. Kemudian di Al-Imran Alif Lam Mim Allahu la ilaha illahu al-qayyum. Kemudian nazzala 'alaikal kitab bil haqq. Kitab tadi. Dan ini Alif Lam Mim tanzilul kitab. Nah juga ha wa al-Qur'anil Majid. Kemudian ada nun wal qalami wa ma yasturun. Ini enggak jauh-jauh dari kitab dan pena. Alif Lam Mim tanzilul kitab bila roi babi. Udah lihat Rabbil Alamin. Penurunan Alkitab yang tiada keraguan di dalamnya min Rabbil Alamin. Dari Rabb Alamin. Itu statement biasa. Kemudian ditambahkan am yaqulu nabtara. Apakah mereka berkata satu kalimat iftara, yaitu Nabi telah bikin-bikin. Nah, am di sini seperti ini, penafsiran ketiga, yaitu apakah ataukah kita memahami am. Itu penafsiran am. Oke. Tapi dari penafsiran yang panjang itu kita kembali ke kita. Yaitu artinya apa? Ada dan ya. Saya puas. Am yaqulu am yaqulu. Am kuntum syuhada. Kuntum dari kana ditambah antum. Jadi kuntum. Dhamir antum di sini sebagai isim kana. Apakah kalian? Dengan ada kana menunjukkan lampau dahulu kala. Apakah kalian ketika itu atau apakah kalian benar-benar syuhada, jamaknya syahid dan syahid. Syuhada jamaknya syahid dan syahid. Ya. Ini dalam misal-misal urusan perzinahan atau qadzab berikan arba'atu syuhada. Apakah membutuhkan empat orang mati syahid didatangkan ke majelis hakim? Bukan. Di sini syahid empat orang yang menyaksikan secara live dan gak boleh pakai streaming. Dia harus benar-benar dia melihat langsung. Kalau misalnya kita menuduh seorang berzina dan juga harus melihat menyaksikannya langsung dengan ain atau mata kepala, ya, dan melihat masuknya kemaluan atau memperlihatkan masuknya kemaluan. Tapi kalau cuma setunggu pelukan gitu, nggak tampak mau masuk, itu belum tergolong zina yang menyebabkan had. Ya. Dan juga ada ukurannya masuknya kemaluan sampai jadi had gitu. Yaitu ketika kepala datar yang sudah disunat, itu udah masuk ke vagina perempuan itu baru sampai zina. Dia bukan istri suami. Ya. Nah. Sampai mana kita? Nah, tadi syahid, syahid. amal syahid. Baik, am kuntum syuhada, apakah kalian menyaksikan idh hadhara Ya'qub al-maut? Idh lagi, ada dua idh di sini. Cuk idh, kita maknai idh itu dharr. Idh itu dharr. Artinya kan ketika, ya. Dharrul zaman, ketika. Ketika hadhara Ya'qub al-maut, ketika mati, kematian itu sebagai subjeknya maudhu datangin Ya'qub alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam, Nabi Israel alaihissalam. Nah, hadhara fi'il madhi di masa lampau. Ya'qub ini maf'ul muqaddam, yaitu objek yang didepankan. Untuk benar-benar memperhatikan ya, Nabi Ya'qub, lihat Nabi Ya'qub. Wahai Bani Israel, lihat Nabi Ya'qub dulu. Datang kepadanya kematian. Nah, kemudian kalau kita hadhara Ya'qub al-maut, berarti sudah mati dong. Terus kenapa? Sudah mati kok ngomong? Asbab al-maut maksudnya. Ibu hadhara Ya'qub asbab al-maut, yaitu ini dalam balaghah namanya kinayah. Ya. Atau bisa juga kalau bagi sebagian orang itu merupakan majaz. Ya. Yaitu sebab-sebab kematian datang nih sebelum matinya, sebelum wafatnya beliau. Sebelum wafatnya beliau, ya, kemudian bertanya kepada anak-anak. Ya bani, mata bunuhna min ba'di. Ya bani. Wahai anak-anak, anak cucuku, apa yang akan kalian sembah setelah kepergianku? Ya, ya. Mata abdul nabiyyah. Id habor Ya'qub al maut. Kemudian id lagi. Ada dua id di sini. Id yang pertama tadi lorong. Id yang kedua ada dua penafsiran. Dia bisa sebagai dzaraf baru, yaitu artinya ketika memang. Dia juga bisa sebagai badal untuk dzaraf pertama. Hah? Dan dua-duanya fi mahalli nasbin. Karena dzaraf itu nas. Ir yang pertama dzaraf baru atau tafsiran kedua, apa ir yang kedua dzaraf baru penafsiran pertama. Penafsiran kedua dalam badal untuk itu yang pertama. Yaitu ketika hadir kematian atau sebab kematian terlalu mati wafat, ketika itu beliau berkata mata abudu namin ba'di, apa yang kalian sembah setelahku. Baik, kita tafsirkan ma di sini. Dalam Arabik kita tahu ada ma dan man. Ada apa, ada siapa. Ketika dibilang apa, itu berarti biasanya untuk sesuatu yang tidak berakal. Kalau bilang siapa, untungnya berakal. Ya, jika ada orang keserupan, siapa kamu? Wah, saya menempuh di sini. Siapa di sini? Berarti ya jin berakal. Gak mungkin kita misalnya ada tiba-tiba ketiba nama atau kelempar batu portah benjol kan? Kemudian saya tanya ke batu, siapa kamu? Nah, ini gila ya, ini gila namanya, ya kan? Tapi kita tanya kepada orang, apa sih kamu? Nah, apa sih kamu? Sah or yo? Ya saya manusia, sah or yo? Sah bertanya begitu? Sah aja. Tapi kadang apa sih kamu itu ditafsirkan apa sih yang ingin kamu, apa sih yang kamu inginkan, itu berarti nggak termasuk yang berakal karena bukan manusia tapi perbuatannya, keinginannya. Oh ya, dalam bahasa Arab ada ma dan man. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ma itu sesuatu untuk sesuatu yang mubham. Maksudnya apa? Dia bisa untuk menanyakan yang berakal ataupun yang tidak berakal. Jadi ma itu lebih global lagi. Tapi kalau misalnya man itu hanya untuk yang berakal saja, itu jelas, itu sepakat kita semua. Sebagian orang mengatakan, oh nggak bisa, ma di sini nggak bisa untuk yang berakal, hanya untuk yang tidak berakal saja. Kalau man kita sepakat. Jadi bahkan ada dua pendapat ulama tentang man, tentang fungsi man, usage untuk ma ini, ya. Misalnya ada Rabi, ada Hasan. Hasan bilang, ma itu mubham. Dia itu untuk siapa saja, baik untuk pertanyaan untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Bisa, kalau misalnya begitu, berarti ada bilang, bisa bilang, ma anta, apa kamu itu? What are you? Kamu itu apa sih? Kalau antum berpendapat, oh, ma itu khusus untuk yang tidak berakal, seperti jamad, nabat, oh iya syaitin akhar jamat, benda mati atau nabat, tumbuhan ya. Berarti ketika antum bertanya orang, antum gak bisa bilang ma anta, gak bisa karena antum dapatnya apa? Ma itu khusus untuk yang mati, yang tidak berakal ya. Hewan misalnya, antum ketemu hewan, ketemu hewan ya, ketemu hewan atau ngajak di cermin ketemu hewan ya, hewan apa? Hewan sahih ya, antum semua hewan nanti dan juga ada antum ketemu kucing, antum tanya ke anak, iya Hasan, man hadhihi? Anak langsung takdir antum, antum punya kaidah, antum nggak menerapkan ya, katanya hewan. Katanya ma untuk yang berakal dan ma untuk yang tidak berakal saja. Kalau sekarang itu malah man hadihi untuk kucing, bukan untuk kucing tidak berakal. Iya, berarti salah kayak itu pertama. Kedua, ada Mas Arif lewat dengan sepedanya. Ya. Kemudian antum tanya ke anak, ma huwa? Ada takdir antum lagi. Antum punya kaidah yang diamalkan. Mahuwa itu salah menurut kaidah antum. Kalau menurut anda sah. Yang benar adalah man huwa. Ya. Gitu ya. Baik. Sekarang ada pertanyaan ketiga. Boleh enggak kita bertanya manis muka? Hah? Itu sunnah Nabi ya. Kita harus bermuka manis. Bolehkah kita bertanya manis muka? Ya boleh kita tanya manis muka, mas. Saya tanya gitu, boleh manis mukanya. Manis muka boleh nggak? Manis muka boleh? Nggak boleh. Karena isem bukan berakal. Kecuali kalau kita anggap isem itu mewakili orangnya, mungkin bisa, tapi normally di audit juga disebut manis muka itu Indonesia, karena Indonesia melanggar sopo arane apa siapa namamu ya, karena Indonesia translasi apa terjemahan harga Indonesia yang sahih mas muka. Nah. Ya gitu. Oke, okay. Ma tadi udah paham, ma ini ada perbedaan pendapat dari ulama. Ulama A mengatakan, oh ma ini buat yang berakal atau tidak berakal sama. Yang pendapat kedua, oh ma ini hanya untuk yang tidak berakal. Nah, dari situ. Sekarang, ma ta'buduna min ba'di, apa artinya? Apa yang kalian sembah setelah wafat saya? Ma di sini, kenapa enggak man? Di sini ma ini maf'ul muqaddar ya. Isim istifham maf'ul muqaddar fi mahalli nasbin karena dia posisi sebagai maf'ul bih muqaddar. Maf'ul dari ta'budun. Apa? Kata dimana di situ apa bukan? Apa? Apa? Baik. Bagi ulama yang mengatakan bahwasannya ma itu bisa untuk orang berakal atau tidak, maka apa kata mereka? Di sini ma tak ta'buduna min ba'di bermakna man ta'buduna min ba'di. Paham? Jadi bagi ulama yang mengatakan ma itu boleh untuk berakal atau tidak berakal, berarti ini ma istifham maksudnya bukan ma mausulah. Beda lagi, ma mausulah beda lagi. Ini ma istifham. Ya, ma istifham bukan ma mausulah. Ma mausulah itu artinya alladhi. Alladhi itu untuk yang berakal tidak boleh sepakat. Tapi ma istifhamiyah ini untuk pertanyaan, nah para ulama ini mengatakan boleh berakal, boleh juga tidak berakal. Maka makna dari ma ta'buduna min ba'di berarti man ta'buduna min ba'di. Jadi kalau mereka nafsirkan berarti konteksnya Nabi aku berkata kepada anak cucunya, siapa yang akan kalian sembah setelah wafat saya? Siapa? Ya. Berarti Nabi Ya'qub alaihi salam kalau dengan pemahaman ini, beliau sallallahu alaihi wasallam ingin meyakinkan dirinya bahwasanya mereka semua menyembah Allah Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian bagi ulama yang mengatakan ma itu hanya untuk yang tidak berakal, maka ma ta'buduna min ba'di di sini apa, yaitu yang sembahan yang tidak berakal yang akan kalian sembah setelah saya. Ini bukan berarti Nabi aku untuk penafsiran ini, bukan berarti Nabi aku menganggap anak-anak saya itu pada syirik semua menyembah patung. Apa yang akan kalian sembah setelah saya wafat? Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya adalah wahai anak cucu sekalian, di sini dalam hati saya ini udah mulai banyak menjalar kesyirikan di mana-mana. Mereka memakai jimat, mereka menyembah patung-patung. Kemudian tanya langsung, wahai anak cucuku, apa yang akan kalian, apa yang, benda apa yang akan kalian sembah setelah kepergian saya? Maksudnya apa di sini? Nabi aku menyelenggarakan ujian nasional bagi anak cucunya, menguji anak cucunya. Apa yang akan, apa di sini benda mati apa yang akan kalian sembah setelah saya wafat? Itu kenapa seorang bapak yang umurnya sebentar lagi tutup usia itu hendaknya bertanya, hendaknya cek and recheck lagi nih anak-anaknya nih, harus ditanya lagi nih. Dan biasanya mungkin itu prihatin. Ya. Itu lebih layak, itu istilahnya sini lebih layak seorang bapak bertanya seperti itu dibandingkan bagi-bagi warisan. Bahkan enggak boleh. Nanti bagi warisan setelah wafat. Jadi ketika wafat kan itu mati, wafat dan baru di situ hukum waris. Hukum waris itu enggak ada sebelum wafat udah kamu ini belum tahu, nanti kan siapa tahu pas sudah wafat, pas anaknya itu kejam wafat juga, nah kan ada hukum beda lagi, jadi setelah wafat ya ada wasiat, dan wasiat itu pun gak boleh ada lebih dari sepertiga, dan itu pun makruh sepertiga. Baik, jadi kalau kebanyakan dari bapak-bapak kita, maksudnya bapak-bapak Indonesia dan lainnya, itu lebih mementingkan harta, gimana anaknya supaya gak miskin dibandingkan gimana anaknya selamat akidahnya. Nah, mata buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah saya pergi? Ba'di ba'da wafati. Qalu, mereka menjawab, mereka berkata, na'budu ilahaka. Na'budu artinya apa? Kami menyembah ilahaka. Ilah artinya apa ilah? Sesembahan. Ilah ini masdar. Nah, benar kan? Masdar tetapi bermakna maf'ul. Itu ilah bermakna ma'lum. Iya. Ilahaka, kami menyembah sesembahanmu. Maksud siapa nih? Ilahaka. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kan di sini siapa? Nabi Yaqub alaihi salam. Ilaha Nabi Yaqub. Itu lebih dalam jawabannya dibandingkan kami menyembah Allah. Karena yang diinginkan oleh Nabi Yaqub adalah penenangan hatinya. Jadi seolah antum misalnya mau wafat nanti, wahai anak cucuku, ada kau mau wafat, wahai anak cucuku, apa yang akan kalian sembah setelah saya pergi? Kami akan menyembah sesembahanmu, wahai bapak. Itu seperti ada keterkaitan. Enak. Jadi tenang hal yang bahkan tidak cukup namun ilahana, ditambah lagi wa ilaha abaika, dan sesembahan bapak-bapakmu ya, wahai bapak. Berarti pelestarian ini dari atas ke atas belum cukup, itu disebutkan bapak-bapaknya wa ilaha abaika, abak jemanya abaika mudaf cuf ilaha abaika ilaha ibn ilaha disini kan maf'ul bih wahum mudaf wa ilaha abaika aba mudafun ilaik wahum mudaf ka disini mudafun ilaik. Nah tadi abai itu adalah mudaf ilaik majrur. Kemudian Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Apa dia artinya? Badal. Badal. Baik, badal sih. Berarti Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Badal itu termasuk tadi mengikuti. Mengikuti yang sebelumnya. Berarti secara posisi, secara harfiah harus mengikuti sebelumnya. Tetapi sekarang Ibrahim bukan Ibrahimi, Ismail bukan Ismaili, Ishaq bukan Ishaqi. Ghair munsharif, sahih. Dia ghair munsharif. Di antara alasannya Ibrahim adalah dia isim ajami, yaitu dari non Arab. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ini bukan berarti maf'ul bih. Kalau antum ini maf'ul bih syirik jadinya. Paham enggak? Na'budu ilahaka wa ilaha abaika dan juga na'budu Ibrahim wa Ismail. Wah, syirik ini, ya kan? Dari Arab aja bisa terjadi kepada kesyirikan. Ibrahim di sini dia majrur. Tapi akhirnya mansub karena dia ghair munsharif. Kenapa ghair munsharif? Karena asalnya bukan dari asalnya ini. Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida. Ilaha wahida. Apa i'rabnya ilaha wahida? Ini kalau dikaji tematik, antum ditanya gini, 1000 orang gak ditahu. Padahal bahasa Al-Quran di sifat. Sifat maksud, iya, sahih. Ilahan wahidah sifat maksud, sahih. Ilah maksud, wahidah maksud. Tetapi ilahan di sini sebagai apa ya rohnya? Orang sih ngerti orang. Ilahan wahidah. Anak kasih kisi-kisi. Ilahan wahidah A, B, C. Antum pilih. Badal atau hal atau ikhtisos. Mana yang benar? Atau jawab hal? Hal satu orang jawab. Ada yang jawab badal enggak? Enggak ada. Badal. Ada yang jawab ikhtisos enggak? Tunggu. Antum semua benar. Itu tiga-tiganya dalam i'rab bisa. Dan itu para ulama mufassirin berbeda pendapat di situ. Dan ujung-ujungnya semuanya sama, tapi ada penafsiran beda. Badal. Misalnya kalau misalnya tujuh badal. Ilahan wahidah sebagai badal untuk ilahaka. Ya, ilahan badal untuk ilahaka. Tapi sekarang jawab badal tadi siapa? Antum bukan. Antum jawab badal atau hal? Hal untuk jawab badal. Sekarang apa? Badal. Ya. Ini ilahan ini nakiro bukan kan? Tanpa ifrah. Terus kemudian badal itu kan harus ada mudah minhunya. Nah mudah minhunya ternyata dia ma'rifah, ya kan? Ilahaka wa ilaha Ibrahim wa ilaha abaika mudhaf, berarti ma'rifah. Kok bisa nih badal nakirah membadalkan mudah minhunya ma'rifah? Apa jawabannya? Bingung, karena bukan, ha? Wa inna yang jelaskan, wa inna ini maksudnya apa? Ilahan wa hidan, no, ilahan wa hidan, wa hidan disini bukan ma'rifah, sifat. Berarti dia sah menjadi badal untuk ilahaka dan ilaha baika karena dia badal berupa nakirah mausufah namanya. Bingung pak? Bingung mas? Alhamdulillah kau bingung. Ini kenapa bingung? Supaya terlecut antum. Aduh, harus belajar di banyak. Iya, kalau antum pergi ke kajian enggak merasa makin bodoh, itu berarti kajian itu membodohkan antum. Anda enggak menyebutkan kajiannya ya kan? Tapi antum rasain aja. Kalau kajian hanya membuat antum hadir saja, pulang enggak ada perasaanku saya bodoh amat, itu berarti kajian itu membuat antum bodoh. Tapi kalau bisa membuat antum semakin takut sama Allah, itu yang terbaik. Apapun kajian itu, mau tematik, mau kitab. Ya, itu yang terbaik. Memang itu tujuan dari kajian. Tetapi kita di sini, memang tujuan di sini sangat bertujuan untuk semakin kita itu merasa benar-benar kita kecil dari dunia kita. Ya. Makanya semakin lama semakin kecil kuantitasnya. Ya. Makin dikit orang. Nanti yang pertama, badal bisa? Bisa juga hal, bisa juga ikhtisas. Ada yang namanya ikhtisas dalam nahwu. Yaitu ketika di ikhtisas, pengkhususan itu dinasabkan. Tapi itu udah enggak usah berpanjang ria di situ. Ilahan wahidan wa saido apa? Wa nahnu lahu muslimun. Wow di sini bisa wow halia, bisa wow ataf. Wow halia ini apa keadaan? Kami menyembah Rabbmu dan mereka menyembah ilah kamu, ilah engkau ya Bapak dan ilah Bapak-Bapakmu, dan kami dalam keadaan muslim terhadapnya. Baik, wa nahnu lahu muslimun. Nahnu dhamir mabniun ala dham fi mahall raf'in mubtada. Mubtada. Mana khabarnya muslimun? Mubtada khabar dan nahnu muslimuna lahu. Lahu di sini sebagai jar majrur muta'alliqan bi khabar. Muta'alliqan itu lahu muslimun. Nah, jar majrur ini dikedepankan. Kan aslinya wa nahnu muslimuna lahu. Dikedepankan kenapa? Untuk lebih mengkhususkan hanya kepadanya kami berserah diri. Muslimun artinya berserah diri. Dengan ini merupakan dalil bahwasannya agama seluruh Nabi Bani Israel adalah Islam. Bukan agama Yahudi sekarang. Oke. Okay. Orang-orang lahu muslimun. Terus apa? Tilka ummatun qadkhalat. Tilka. Sebenarnya tilka itu ada tiga kata. Ti. Dan ka, bukan tiga huruf. Ya tiga huruf benar, tiga huruf ta, lam, kaf. Tapi juga tiga kata yang digabung menjadi satu. Ti dari ta dan ya. Ta dan ya ini bermakna kui. Apa kui? Bukan kui pancong, kui bolu, bukan. Kui itu, ya. Aslinya itu adalah ti-nya itu. Lam ini untuk lil bu'd. Lam ini untuk lil bu'd. Untuk jauh. Makanya akhirnya dalika dan tilka. Dan dua-duanya dari lam. Itu untuk menunjukkan jauh. Itu. Kafnya untuk khitab namanya. Untuk objek orang keduanya. Makanya bisa tilka tilkuma telkom, ay tilkum, tilki, tilkuma, tilkunna, bisa. zalika, zalikuma, zalikum, zaliki, zalikuma, zalikunna. Di kaf di sini kaf khitab. Jadi ada tiga sebenarnya itu tilka itu ada tiga. Ta, ki, asir, ta, kemudian ya. Ya, kemudian tambahin lam mati, kemudian tambahin kaf. Nah, itu tiga kata berbeda itu. Ta, ya, loh, ya-nya pun enggak ada. Iya, ya-nya dihapus karena iltiqa bisakinain. Ti, ta-nya harokat, kasrah. Kemudian ya-nya mati. Ketemu dengan lam mati, lihat. Til, gitu kan kayak apa aneh rasanya kan? Maka jadi til, harus tilka. Tilka ummatun qad khalat. Ummat, kita tahu ummat. Golongan manusia. Itulah ummat. Qad khalat. Qad di sini adalah harf at-tahqiq. Huruf yang mentahqiq terjadiannya. Qad telah. Khalat, apa arti khalat? Telah berlalu. Maksudnya telah berubah, telah kosong. Maksudnya telah kosong? Sudah tidak ada lagi kosong. Makanya ada khola, itu artinya kosong. Khola itu adalah bumi yang kosong, tidak ada apa-apa, tidak ada orang, tidak mungkin itu khola. Asli itu dalam Al-Fatih. Nah, kemudian orang-orang Arab, kalau misalnya pergi BAB atau BAK, ya ke situ, ke khola, ke tempat yang sepi. Iya, ke tempat yang sepi. Nah, itu disebut khola. Makanya sekarang, WC, jadi hakikat orfia jadinya khola. Walaupun di samping diskotik, di samping apa, atau banyak orang atau di mana, khola. Ada juga khola berjalan, ya, WC berjalan. Ya. Jadi kalau umat itu baru khola, itu adalah umat yang telah berlalu. Baik, ada dua cara mengikrobi tilka umatun kodokulat. Gimana caranya? Ada dua cara. Pertama, tilka udah jelas dia mubtada. Ya. Ini ikrobi yang pertama, cara ikrobi yang pertama. Terjemahnya nanti tidak jadinya. Tilka umatun kodokulat, yang pertama, tilka mubtada jelas. Umat sebagai badan. Untuk tilka, ya, badal untuk tilka. Kodukholat, kalimat kodukholat itu adalah khobar untuk tilka. Badal misalnya dihapus, sah nggak jadi kalimat? Sah, berarti tilka kodukholat. Itu sudah berlalu. Tilka ummatun qurrat dari yang pertama tilka mubtada. Ummah badal untuk tilka. Itu menyebutkan apa sih tilka itu. Kemudian pada khalat khobar untuk tilka. Baik. Jadi artinya gimana? Itu umat atau umat itu telah berlalu. Umat itu telah berlalu. Baik. I'rab yang kedua. Tilka umatun kodokolat, tilka mubtada. Ummah khobar. Kodokolat apa sekarang di sini? Sifat. Benar. Sifat. Berarti ini terjemahnya gimana? Itu adalah umat yang telah berlalu. Beda gak cara terjemahnya? Yang pertama tadi gimana? Umat itu telah berlalu. Yang kedua gimana? Itu adalah umat yang telah berlalu. Beda gak nafasnya? Beda ya? Hah? Begitu juga ketika itu memahami Arabiknya dengan Arabnya, ada perbedaan. Tapi intinya sama. Itu udah berlalu. Iya. Laha makasabat walakum makasabatum. Laha makasabat. Laha. Mirik miliknya. Har di sini bagaimana? Umat. Untuk umat itu, lam untuk istiqomnya dia. Aganjaran untuk umat itu, maka sahabat, apa yang telah dia usahakan. Walakum maka sahabat, dan buat kalian, apa yang telah kalian usahakan. Nah, kasab itu arti usaha dan perbuatan. Ya. Laha maka sahabat, mereka akan mendapatkan apa yang mereka perbuat akibatnya. Dan kalian juga. Kum di sini siapa? Untuk siapa? Ya konteksnya untuk Yahudi. Ya. Maksudnya ini dipisahkan sama Allah. Nah, maka sebab mereka udah bakal pasti dapat kebaikan karena mereka beriman. Dan kalian juga bakal dapat amal kasa betul apa yang kalian usahakan. Mereka dapat apa yang mereka usahakan, kalian juga dapat apa yang kalian usahakan. Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan ma di sini, ma yang tadi kita bilang mausul. Apa, bukan istifham, apa yang kalian itu mereka, bagi mereka apa yang mereka dapat usahakan. Baik atau buruk, Allah Ta'ala globalkan itu. Ya. Dan kalian juga, walakum maka sabdum, dan kalian juga akan mendapatkan apa yang kalian usahakan. Usaha buruk, ya dapatnya buruk. Usaha baik, dapatnya baik. Allah globalkan. Itu saking merahmatinya Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Diglobalkan Allah karena Allah tidak mentahdik kalian akan masuk neraka sekarang. Enggak. Tapi kalian harus mendapatkan apa yang kalian usahakan. Taubat buat sekarang, lakukan yang kalian dapatkan kebaikan. Gitu. Masih diberi kesempatan sama Allah dari kalimat itu. Masih global, mujmal di sini. Ma kasabtum. Kasab itu usaha. Nah, kasab banyak sibu ya. Dan apa ayatnya? Ma taksibu da. La tadri nafsun. Mata taksi wada, yaitu seorang tidak akan ada yang tahu apa yang akan dia dapatkan ya, besok hari. Kasab juga bisa bermakna penghasilan. Ya tentu penghasilan kasab ya, dari hasil usaha pasti ada hasilnya. Ya. Dalam teologi Asy'ariyah ada juga istilahnya kasab. Ada istilah namanya kasih. Dalam Sunda juga ada kasih. Kasih. Kasih itu dari bahasa Arab. Dari kata kasih. Itu kasih. Ya, kasih itu artinya kasih itu kayak setelah pakai cadar ya, kemudian di sehat itu kasih. Maksudnya itu kasih. Itu penyingkap. Nggak tahu itu ada korelasi apa enggak. Ada korelasi sama. Waktu maka sabtum. Walatus aluna an makanu. Ya mana tak ya marun? Ya marun. Walatus aluna dan kalian nih, kalian Bani Israel Yahudi. Latus aluna nggak bakal ditanya an makanu ya marun tentang apa yang mereka amalkan. Jadi jangan merasa, kalian tuh jangan merasa bangga dengan mereka sehingga kalian merasa nasib kalian kelak di akhirat pasti sama mereka walaupun berbeda secara amalan. Kalian gak ada nyambung sama mereka kecuali kalau kalian beriman pada Allah dan Al-Quran. Walatus aluna amalkan ya amalun. Jadi maksudnya apa? Kalian tuh sebenarnya hubungannya putus. Secara keagamaan kalian itu nggak punya hubungan dengan orang-orang yang telah berlalu itu. Kayak dikatakan til ke umat itu berkolak. Sudah selesai umat itu. Maksudnya udah putus sama kalian sebenarnya. Nah sekarang kalau kalian mau seperti mereka, menyambung agama seperti mereka, masuklah Islam. Ya. Walakum akisabtu. Waktu saluna amankan. Allah wa'am. Baik. Insya Allah nanti kalau ada baik, tanya jawab itu bersifat kalau misalnya ada pertanyaan apapun. Ya. Kok bisa? Kok bisa dijawab? Kalau nggak bisa, ya nggak dijawab. Ya. Dan juga nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Ada pertanyaan kalau di sini? Kalau ada pertanyaan langsung dulu Maro. Itu yang disebut. Tilka, hadhihi tilka, isyarat. Gitu ya, soalnya di situ. Makanya seperti hadza, hadhihi, itu isim isyaratnya itu bukan hanya, tapi za dan zih itu ya. Adapun ha itu apa? Ha itu untuk tanbih namanya. Tanbih, ha, ha, he, ha. Dan tanbihnya itu aslinya ha terus alif gitu. Tapi dalam penulisan dia enggak pakai alif, enggak perlu. Dia termasuk la tuktab wa lakin tuntok gitu. Enggak ditulis tapi dipraktekkan, dibaca. Seperti misalnya Dawud. Dawud itu kan Dawud, wawunya ada dua. Ya. Wawunya ada dua aslinya. Tapi dihilangkan wawu duanya. Dawud. Padahal bacanya Dawud. Gitu. Itu berarti dia tidak termaktub. Dia ghairu tuktab walakin tuntab. Dawud. Makanya kita bilang Dawuda, ya, Dawuda, Dawuda. Seperti juga Allah. Bismillahirrahman. Allah. Hah? Islam. Nah, kalau di Al-Quran memang ada ini-nya sih. Tandanya. Tetapi secara normalnya ada alif Islam. Dan itu nggak masuk nanti di transliterasi, nggak perlu. Misalnya Islam, A-nya dua, mubadir. Kalau kita mau pakai kayak gitu, pakai tajin, campur. Iya. Nanti alhamdulillah, alhamdulillah, A-nya dua. Malaikat juga malah, wah, enam harokat kan? Enam aman malah. Tapi kan belum mat'arid di sukunnya gitu kan. Kaum muslimin panjang banget kan, makanya nggak usah, nggak usah ketat-ketat lah. Amin, amin pada tajwidnya, mau amin ya, amin amin itu aja nggak apa-apa. Namain anak misalnya, saya mau namain anak saya amin. Amin. A 2 M I I N. Ntar di akte kelahiran mana? Panjang amin. Ya. Kenapa? Sebab nuzulnya apa kok bisa dinamain amin? Nyeplotnya pas ada jemaah di satu rasul. Amin. Bustanul Firdaus, nama orang Bustanul Firdaus. Lahirnya di mana? Lahirnya di kebun. Nama kebunnya apa? Firdaus. Ada pertanyaan di sini, teman-teman? Faedahnya ini, Nabi Yaqub AS ketika, tadi yang pertama faedahnya adalah seorang bapak atau kepala keluarga atau tetua atau sesepuh itu tidak layak lebih memperhatikan warisannya dia kelak dibandingkan dengan agama apa yang akan mereka anut. Mereka harus lebih memperhatikan agamanya. Dan itu akan tercermin pada diri seorang bapak yang konsisten dalam mendidik atau mentarbiyah anak-anak dalam agama. Dan itu tercermin sekarang misalnya, itu melihat bapak-bapak yang tidak perhati sama agama, ya, ya ketika menjelang wafat itu, ya biarin aja, aku mau ngapain terserah dia. Nah, yang pertama, itu mas'uliyah. Mas'uliyah itu. Bapak itu maksudnya besar ya. Alhamdulillah enggak jadi bapak-bapak. Nah, kemudian yang kedua faedahnya, bahwasanya perhatian seorang alim rabbani itu dia harus menyeluruh. Apa maksudnya? Ketika itu sudah mulai merebak yang namanya peribadatan kepada selain Allah. Maka dia harus memproteksi anak buahnya atau kaumnya dan memeriksa, mengecek. Benar-benar mengecek. Itu ada sindiran buat kita semua. Orang tua yang mau wafat seperti itu aja masih sempat nanya, sempat ngecek kalian pernah nyembah apa. Ya. Itu yang keberapa tadi? Kedua. Ketiga, bahwasanya enggak ada rahmat yang lebih, rahmat manusia tidak ada yang lebih indah dibandingkan rahmat dalam agama atau sebaliknya. Antum ketika mencintai seseorang karena Allah, antum akan memproteksi dia dan tidak akan menzalimi dia. Kecuali kalau antum bersalah, kemudian antum memang bagaimana pemahaman. Jadi tidak ada kasih sayang yang lebih indah dibandingkan kasih sayang dalam agama. Ya. Makanya dikatakan, a friend indeed is a friend indeed. Bukan a friend in need is a friend indeed. Itu oportunis biasanya. Pas udah butuh, ngomong, kamu friend orang ya? Ya? A friend in need is a friend indeed. Benar, kalau misalnya kita butuh teman-teman, dia mau, oh ini baru nih friend banget nih. Tapi yang terbaik adalah a friend in being is a friend indeed. Indeed itu absolute friend yang benar. Begitu juga dengan suami atau istri yang memperhatikan agama keluarganya. Ya, itu antara surga dan neraka. Jika dia enggak, dia memperhatikan agama keluarganya, itu baru masya Allah. Itu yang nanti kelak insya Allah yang akan mencetak walidun sholihin dan ulah. Tapi kalau misalnya gak berlaki agama, itu calon dayus. Itu laki-laki yang dayus. Biarin aja lah istri saya. Dan Rasulullah Al-Fatihah Assalam. Ya. Kini itu bagian dari keluarga kita, bapak kita, ibu kita, kakek kita, tetangga kita. Itu terjadi di lingkungan kita. Karena memang belum, kita belum mempraktikkan syariat semaksimal mungkin, seoptimal mungkin di kita. Maka banyak terjadi ya, seperti ini, dayus dan semacamnya. Tapi ya, bukan berarti kita putus asa, harus benar-benar terus konsisten doain, dakwahin orang-orang yang kita cintai, insya Allah. Jadi itu aja faedah yang bisa nanya. Ya. Lagi, teman-teman, nanti kalau misalnya punya pertanyaan, baik lagi akhwat ataupun akhwat di kajian poin-poin, ya. Ya, insya Allah, bebas terserah, silakan. Tapi nggak semua bisa dijawab, ya. 5 menit lagi insyaallah kita lanjutkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.